عدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، فإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. طيب cukup. Terjemahannya ada di halaman berapa? 86. Ya, coba Mas Anjasyah, di antara adab yang harus ditunaikan murid kepada gurunya, bersikap tawadu, memperhatikan belajarannya, tidak tengok-tengok, dan menjaga adab berbicara di hadapannya. Bila membicarakan beliau, maka harus dengan harus dengan penuh penghormatan tanpa berlebihan, yaitu dengan memposisikan beliau sesuai kedudukannya supaya tidak merendahkan beliau dengan cara yang disangka menyanjung. Ya, Mas Okasha. Tidaklah berterima kasih atas pengajaran beliau serta senantiasa mendoakannya. Tidak menampakkan kepada beliau perasaan tak utuh, tidak menyakitinya baik dengan ucapan maupun perbuatan. Jika beliau keliru, maka mengingatkannya dengan penuh santunan. Ya, cukup. Ini kenapa Abi bacanya dikit? Karena ini memang adab yang perlu untuk dijabarkan. Perhatikan, di antara adab yang harus ditunaikan murid kepada gurunya bersikap tawadu. Tawadu itu rendah. Hati apa diri? Hati. Rendah hati. Kalau rendah diri artinya apa? Minder. Nah, rendah diri itu artinya minder. Kalau rendah hati itu artinya tawadhu. Apa maksudnya rendah hati? Rendah hati itu maksudnya ketika kamu sudah dapat ilmu, jangan kemudian merasa kamu lebih tinggi dari gurumu. Sekarang Abi tanya, ketika anak kecil ya, kelas 1 SD, itu kan diajari sama guru SD-nya apa? A, B, C, D. Setelah itu dia tamat dari SD, lanjut SMP, SMA, S1, S2, S3. Sedangkan gurunya tetap ngajar di SD. Kalau sudah seperti itu, kira-kira wawasannya lebih luas siapa? Murid. Tapi ketika dia ketemu dengan gurunya, walaupun sudah setinggi itu ilmunya, dia tetap harus tawadhu. Karena seperti yang Abi sampaikan kemarin, tidak mungkin dia bisa sampai S3 kalau nggak ada guru yang ngajari ABCD, nggak mungkin. Mustahil. Ya. Mungkin sekarang Mas Abdurrahman sudah lancar baca kitab. Mungkin gurunya Mas Abdurrahman yang dulu ngajarin alif, ba, ta, sa, mungkin nggak bisa. Maka tetap harus bertawadhu. Ini contoh adab. Kemudian memperhatikan pelajaran. Ya. Memperhatikan pelajaran itu artinya ketika guru lagi bicara, menghadap ke gurunya. Ya. Bukan malah mainan apa? Mas Suka? Mainan kaki. Mas Anjas, mainan apa itu? Yang di tangan? Balon. Taruh. Ya. Itu adab. Harus diperhatikan. Dan ini bukan hanya ketika pagi-pagi ini seperti ini saja. Termasuk ketika di kelas. Makanya kan sering Abi dengar lagi di kelas malah tiduran. Kecuali kalau memang dikasih kesempatan untuk tiduran. Capek mungkin istirahat 5 menit. Jangan kemudian dikasih 5 menit mintanya 10 menit, 15 menit. Jangan. Kalau misalnya izin ke kamar mandi, sudah selesai. Bukan malah mainan di kamar mandi. Begitu selesai kamar mandi, langsung kembali lagi. Memperhatikan. Ya. Makanya dulu para sahabat itu kalau sudah berguru di hadapan Nabi SAW, ka'anna ala ru'usihi mutta'ir. Apa artinya? Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang yang nemplok, kemudian mereka pengin supaya burung itu tidak terbang. Jadi gimana coba? Iya. Ini anteng. Bukan anteng gini, tidur nanti. Betul. Betul-betul anteng di hadapan gurunya itu. Itu saking namanya menjaga adab. Tapi kan capek. Ya, itu kan biasanya kan capek gini, ininya sakit. Lama-lama itu akan terbiasa. Ya, pertamanya doang, betul. Pertamanya doang itu terasa berat gitu. Ya seperti kalian lah baca Quran dulu kan, Mas Anjas kalau suruh baca kan maunya tiduran terus. Tapi sekarang alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla, ya. Ya, awalnya mungkin separuh, separuh, sepertiga gitu, sepertiga duduk, sepertiga tiduran. Sekarang udah terbiasa. Itu awalnya saja, ya. Kemudian tidak tengak-tenguk, ya. Masih ingat enggak cerita pas Yahya bin Yahya Al-Laitsi? Apa coba? Sama Imam Malik. Apa? Bukan. Itu Ikrimah sama Ibn Abbas. Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yang datang dari Andalus. Dari Spanyol. Oh, ke Madinah. No. Apa? Gajah. Masih ingat? Oh iya. Oh, iya. Apa yang terjadi? No, teman-temannya. Teman-temannya pada keluar semuanya. Beliau tetap di majelis. Ya. Padahal ditawari sama gurunya. Loh, kenapa kamu? Sama gurunya udah dikasih kesempatan. Karena itu sesuatu yang langka, ya. Ada gajah masuk ke kota Madinah dibawa sama orang-orang yang mungkin musafir atau apa gitu, atau pedagang. Gurunya ya, enggak lah gurunya. Imam Malik kok. Ya. Ternyata tetap Yahya bin Yahya Al-Laitsi, enggak, saya jauh-jauh dari Spanyol, jauh-jauh dari Andalus ke sini bukan untuk melihat gajah. Saya tidak jauh-jauh ke sini untuk berguru kepada itu namanya memperhatikan. Ya. Jadi jangan kemudian ada Bilal belakang, nengok, udah biasanya sudah fokus, sudah fokus. Ya, seperti kalian ketika baca buku dipanggil gimana? Enggak dengar. Ya. Berkali-kali dipanggil enggak kenapa? Karena fokus. Sekarang kalian fokus ke pelajaran. Ada Bilal lewat, ada lalat nemplok, udah. Ya. Kecuali kalau ada ular. Itulah yang masalah, ya. Ya, kemudian menjaga adab bicara di hadapannya. Ya. Mas Anjastar baru aja menjaga adab bicara, ya, ketika bicara dengan guru enggak boleh mengangkat suara tinggi-tinggi, ya. Ya, Mas Luka, apalagi kepada orang tua. Ya. Mas Anjas ditaruh. Ini ada bicara. Nah, kemudian kalau membicarakan guru, ngomongin guru, nah ini kadang-kadang dilakukan. Ngomongin siapa? Guru. Itu harus dengan penghormatan. Jadi enggak berarti kan enggak boleh ngomongin guru. Wah, guruku itu galak. Itu enggak boleh. Ya. Ya, aku lihat guruku kayak gini, enggak boleh. Ya, tapi kan benar kayak gitu, Ustaz. Ya, itu namanya ghibah. Wa in kana fi akhika ma taqulu faqad ghadabtahu. Kan ada orang yang tanya tuh kepada Rasulullah SAW. Aku ngomongin saudaraku, terus kata Nabi SAW, loh, kalau memang itu ada benar-benar, maka itulah ghibah. Faqad ghadabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Kalau ternyata yang kamu omongin enggak ada dalam dirinya, berarti kamu bohong. Milih mana? Ghibah atau bohong? Milih mana, Mas Anjas? Enggak milih dua-duanya. Enggak boleh ngomongin aib saudara. Ya, Anjas lagi jengkel sama Usama misalnya. Terus Anjas ngomongin sama Ustaz di hadapan Ustaz, Usama nih gini. Dia gini, enggak boleh. Itu namanya ghibah. Usama juga sama. Ya. Kalau lagi marah sama Anjas, terus ngomong sama Uwais, wah Anjas tuh gini. Enggak boleh. Ya. Itu namanya ghibah. Apalagi yang dighibah? Ustadznya sendiri. Waduh. Atau orang tua. Enggak boleh. Ya. Dan hendaklah berterima kasih atas pengajaran beliau dan senantiasa mendoakan. Kayaknya kita baik ini, bagus nih kalau kita baca nih. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa ghafara lahu wali apa? Wa ghafara Allahu lahu wa lana. Tambahi lagi. Wa ghafara Allahu lahu wa limasyayikhina wa lana. Wa limasyayikhina itu adalah untuk guru-guru kami. Itu bagus. Sehingga kita tidak lupa untuk mendoakan. Minimal ketika kita akan baca kitab, kita ingat siapa? Guru kita. Syukur-syukur kita sering-sering begitu. Kita doakan guru kita kebaikan. Kalau lagi sakit, kita doakan supaya sembuh, segera sehat. Itu termasuk adab kepada guru. Dan tidak menampakkan kepada beliau perasaan tidak butuh. Kadang-kadang ada sebagian murid yang gurunya sakit, alhamdulillah, libur. Tidak boleh. Kita tuh butuh sama guru. Kemudian juga tidak menyakiti dengan ucapan maupun perbuatan. Ya, menyakiti dengan ucapan, contohnya kayak tadi itu, disuruh nggak mau, atau berangkat tapi itu menyakiti dengan perkataan, perbuatan, ya kayak tadi misalnya, ya dorong ustadznya, walaupun niatnya untuk bercanda, ya us, ya apa? Iya itu dorong ustadznya dari belakang, walaupun niatnya bercanda, apalagi di depan umum, jangan, ya bercanda itu ada batasnya. Dan jika keliru diingatkan dengan cara yang santun. Ustaz juga manusia. Nanti besok ini pembahasannya tentang bagaimana kalau kita melihat ada kekeliruan dalam diri ustaz atau guru kita. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini walaupun sedikit bermanfaat dan berkah. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.